Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Siapa yang setor baitnya yang terakhir? Illa wasal. Nah, ayo. Prem. Ayo Rizki. Ayo man. Fattakwallahi ma. Ayo dua. Dana. Kolbam ri'in. Hah? Dimas. Jini. Zakaria. Musa. Nah. Ayo. Alfi. Illa wasal. Nah. Jadi kita masih dalam syarah. Ayo, English, ayo. Dalam syarah Ba'id Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullah. Wattaqillaha fattaqwallahi ma jawarat qalba mri'in illa wasal. Dan bertakwalah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya takwa kepada Allah tidaklah bertetangga atau berdekatan dengan hati seseorang, melainkan seorang tadi akan berhasil. Dan sudah kita ambil sebagian syarah dari Syekh Yahya Hafizahullah. Bahwasannya wasiat untuk bertakwa kepada Allah ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Wasiat Allah kepada orang yang terdahulu maupun orang yang sekarang maupun orang yang akan datang. Karena itu betapa besarnya, betapa pentingnya kedudukan takwa bagi seorang hamba. Dan perlu diketahui bahwasanya Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullah di sini menasihatkan untuk bertakwa. Padahal sebelum-sebelumnya juga semua itu termasuk bentuk takwa. Mulai dari meninggalkan ghazal itu juga bentuk takwa. Kemudian meninggalkan laghani itu juga bentuk takwa. Meninggalkan khomer itu juga bentuk takwa. Jadi setelah memberikan nasihat secara terperinci, Sekarang beliau memberikan nasihat secara umum. Ini tidak mengapa. Ada kalanya di dalam ucapan itu merinci dulu baru mengglobalkan. Demikian juga terkadang mengglobalkan dulu baru merinci. Ini enggak apa-apa. Ini adalah uslub yang mustahmalah. Baik merinci dulu baru mengglobalkan. Atau sebaliknya mengglobalkan dulu baru merinci. Ini adalah kedua-duanya termasuk uslub yang baik. Karena seluruh bentuk nasihat al-imam meluar di sebelumnya juga bagian dari takwa. Kemudian beliau menekankan lagi wattaqillaha, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah tidaklah jawarat. Ini juga kemarin saya sebutkan perlu diperhatikan bahwasannya kita dalam urusan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk minimal adalah berdekatan. Karena itu jawarat berdekatan, bertetangga. Karena itu tetangga dikatakan jiwar karena mereka dekat rumahnya. Jadi tidaklah takwa itu berdekatan dengan hati seseorang. Minimal kita dekat dengan ketakwaan. Kalau enggak bisa bersama, tidak bisa bersatu, maka minimal berdekatan dengan takwa. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu, mendekat. Jadi cukup kita mendekat. Kita enggak mungkin bisa selamanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang hamba dikatakan oleh Allah, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian bersalah dan berdosa di siang dan di malam hari. Jadi seorang mukmin bukanlah orang yang tidak berdosa, tapi seorang mukmin adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan rame. Urusannya sendiri-sendiri. Jauh-jauh. Jadi berdekatan, mendekat dengan ketakwaan. Seorang hamba tidak mungkin bisa bersama dengan takwa, tapi minimal berdekatan. Seorang mukmin bukanlah seorang yang tidak melakukan dosa, tapi seorang mukmin adalah orang yang terus berusaha memperbaiki diri. Terus memperbaiki diri dari kesalahan, terus berbenah, terus mengkoreksi diri. Inilah seorang mukmin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Seorang mukmin apabila melakukan fahishah atau melakukan kedzaliman terhadap dirinya sendiri, ia akan ingat kepada Allah lalu meminta ampun atas dosa-dosanya. Jadi ini terkait dengan kalimat jawarat, pilihan yang sangat tepat dari Al-Imam Ibnul Wardi. Karena takwa tidak bisa dimiliki terus-menerus, minimal adalah berdekatan. Kalau seorang sudah bisa berdekatan dengan takwa, maka ini sudah termasuk kebaikan. Paham? Kalimat jawarat adalah penggunaan yang sangat tepat. Dan semakin maknanya semakin dalam dan semakin tepat, maka puisi itu semakin berbobot. Puisi itu yang paling pertama adalah menimbang lafadznya, karena di sana ada kaidah arut. bagi hati kita semua. Sampai mana kemarin kita bacanya? Waqat awsa atau wa'usa? Taib, kala Syekh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah waqat awsa Allahu nabiyahu bidhalik wa huwa imamul muttaqin. Dan nasihat atau tentang ketakwaan ini Allah telah mewasiatkan kepada nabinya dengan hal itu. Sedangkan beliau adalah imamnya para muttaqin. Ini masih terus dinasihati oleh Allah, diwasiati oleh Allah untuk bertakwa. Padahal Rasulullah, siapa orang yang lebih bertakwa dari beliau? Ini sebagai dalil bahwasannya nasihat dan wasiat, saling mewasiatkan dalam ketakwaan ini gak ada habisnya, gak ada selesainya, gak ada game overnya. Qala Allahu Azza wa Jalla, ya ayuhan nabiyyu ittaqillaha. Hai nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Rasulullah dilarang untuk mentaati orang-orang kafir, padahal Rasulullah. Karena mentaati mereka ini sangat berbahaya, bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran. Intutiu fariqam minal ladina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin, atau yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Karena itu taat kepada undang-undang kufar, mengikuti metode kufar, menerima dan menjalankan metode kufar, ini sangatlah berbahaya. Inna allaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha alim, maha mengetahui, hakim, lagi maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Untuk iktifa, untuk mencukupkan diri dengan wahyu, mencukupkan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah berupa Al-Qur'an dan berupa As-Sunnah. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah maha mengetahui seluruh apa yang kalian perbuat. Wa usallahu bihal mu'minin, dan Allah juga berwasiat bertakwa tentang ketakwaan kepada segenap kaum mukminin. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang lurus. Sadid ay shawab, lurus, benar, tepat. Yuslih lakum a'malakum. Kenapa kok dijazam? Kenapa Ahmad? Yuslih, kenapa jazam majzum? Jawab? Jawab apa? Talab. Amr. Sebagai jawab dari ittaqullah. Niscaya apabila kalian bertakwa kepada Allah dan kalian mengatakan perkataan yang tepat, Allah akan yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Jadi salah satu sebab amalan kita bisa menjadi benar, bisa menjadi baik, adalah dengan terus mengucap kebenaran. Terus bertakwa, berusaha bertakwa dan terus mengucap kebenaran. Walaupun kita banyak salah, kita sendiri banyak dosa, tapi kita berharap dengan terus mengucapkan kebenaran, mengucapkan kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki diri kita. Jadi gak harus seorang yang menyuruh kepada kebaikan itu harus seorang yang sempurna, tidak. Bahkan salah satu sebab agar Allah memperbaiki amalan kita, memperbaiki perbuatan kita, adalah kita ngomong yang benar. Kamu walaupun banyak dosa, walaupun banyak maksiat, usahakanlah untuk terus mengucapkan kebenaran, mengatakan yang baik, mengajak orang kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Berharap semoga Allah memperbaiki amalanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini lihat, takwa adalah sebab diampuninya dosa. Berkata yang benar juga sebab diampuninya dosa, dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar tidaklah bisa hilang kecuali dengan taubat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Nanti di akhirat akan diampuni apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi yang dimaksud dengan ayat-ayat yang akan diampuni dosa-dosanya dengan amalan kebaikan adalah dosa-dosa kecil. Wa may yuti'illahi wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan adzima, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Fandur ala fawaida tatarattabu ala taqwallah, maka lihatlah faedah-faedah dan manfaat-manfaat tatarattabu yang terhasilkan, yang diakibatkan oleh takwa kepada Allah, kama fi hadhil ayah wa ghairiha, sebagaimana dalam ayat yang telah disebutkan dan juga ayat-ayat yang lain. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya masing-masing jiwa, setiap jiwa melihat dan mempersiapkan apa yang hendak ia persembahkan di hari kelak. Wattaqullah, dan bertakwalah, ditakid lagi, wattaqullah, diulangi lagi, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Bedanya khabir dengan alim itu apa? Kalau alim itu mengetahui, tapi kalau khabir itu hafal, maksudnya pol ngerti nih. Seorang yang tahu sama seorang yang pandai itu beda. Nah, orang pandai itulah khabir namanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifat ilmunya bukan hanya ilm, tapi juga benar-benar khibrah, khabir. Qala wa la takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah pun melupakan mereka terhadap diri-diri mereka. Ulaika humul fasikun, merekalah orang-orang yang fasik. Man jawarati taqwa qalbahu, fa'ilnya adalah takwa. Takwa dihukumi mu'annas karena apa? Karena isim maksur. Barang siapa yang ketakwaan itu mendekati hatinya, berdekatan dengan hatinya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesedihan ada jalan keluar. Jadi segala kesedihan, segala humum yang ada, yang kita rasakan di dunia ini, obatnya adalah takwa. Ya Allah. Sebaliknya, segala kesedihan dan segala malapetaka sebabnya adalah dosa. Wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sebab dari malapetaka dan bencana dan kesedihan dan kesulitan yang kita alami adalah sebab dari dosa-dosa kita. Sebaliknya, pintu dan jalan keluarnya adalah dengan bertakwa, bertaubatlah dan bertakwa kepada Allah, mendekat kepada Allah. Niscaya engkau akan mendapati pintu pasti akan terbuka, jalan keluar pasti akan didapati. Wa min kulli dhaikin makhraja, dan dari segala kesempitan ada jalan keluarnya. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi dia jalan keluar dari segala kesulitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Lihat, takwa juga sebab rezeki. Jadi salah satu sebab rezeki adalah takwa. Dimudahkannya rezeki adalah dengan bertakwa kepada Allah. Karena itu usaha ditambah dengan doa dan ditambah dengan takwa, ini adalah salah satu sebab menggampangkan rezeki. Dan ingat, rezeki bukan hanya berupa uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa qanaah, bisa berupa rasa syukur. Semua itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, berupa ilmu, berupa kawan yang baik, berupa kehidupan yang tentram. Semua itu adalah bentuk rizki. Rizki tidak hanya berbentuk uang. Karena itu sebabnya salah satunya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya sebutkan di dalam khutbah, bagaimana ucapannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tatkala menasihati kepada kaumnya, salah satu sebab mendapatkan ta'am dan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mendekat dan dengan beribadah kepada Allah. Wong yang memberi rezeki itu Allah. Caranya biar dapat rezeki yang mendekat kepada Allah. Lah bagaimana kok kadang kita sudah bertakwa, kadang kok rezeki itu kok malah sentret, malah sulit. Itu namanya diuji, sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bergembiralah berarti imanmu tebal. Semakin banyak ujian dan cobaan, berarti semakin tebal keimanan seseorang. Apabila ia bersabar, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, maka cukuplah Allah bagi dia. Fa huwa hasbuh, maka Allah itu adalah hasbuh, pencukupnya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah pasti akan menyampaikan urusannya, memberikan dan menyelesaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah telah menjadikan pada segala sesuatu itu ada takar dan batasnya, ada kadarnya. Dikatakan kadar bahasa Indonesia itu dari qadra, qadar, batasan, takaran. Manjawarati taqwa fi qalbihi, barang siapa yang ketakwaan itu berdekatan dalam hatinya. Ja'alallahu lahu bidzalika furqanan bainal haqqi wal batil, Allah akan menjadikan pembeda di dalam hatinya antara hak dan al-batil. Ini salah satunya ketika di zaman fitnah, ketika banyak perselisihan, banyaknya perbedaan pendapat, terkadang seorang milih bingung, wis mboh sing di sing bener, kae ngaku bener, kae ngaku bener, enggak ada yang mengaku salah, bingung akhirnya. Makanya dalam kondisi seperti ini, hendaknya seorang kembali kepada Allah, meminta hidayah, menguatkan lagi ihdinas siratal mustaqim, menguatkan lagi doanya, rabbi arinil haqqo haqqo warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il ihdini limahtalafu fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Doa ini, kalau kita bingung dalam suatu urusan, mana yang hak, mana yang batil, ndi sing bener, ndi sing salah, doanya itu, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan basirah, diperlihatkan oleh Allah. Dan ini mujarrab, dan saya telah mendapatkan manfaat ini. Pernah dulu bingung dalam banyak urusan ketika belajar, akhirnya ada seorang teman menasihatkan persis dengan nasihat ini, diajari doa-doanya saya. Alhamdulillah, ketika dipraktekkan, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu dan diberitahu mana yang hak, mana yang batil. Dan pentingnya seorang terhadap hidayah, mau belok kanan, mau belok kiri, mau berjalan ke depan atau ke belakang, mau bergerak, ini kita butuh hidayah, kata Syekhul Islam Taimiyah. Makanya betapa butuhnya kita kepada furqan, pembeda, cahaya di dalam gulita. Di zaman yang begini gelap, kalau kita tidak mendapatkan furqan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tak ada bedanya dengan kambing yang buta sebelah. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Karena itu pentingnya untuk terus meminta furqan, meminta hidayah, meminta petunjuk, agar diperlihatkan oleh Allah mana yang hak, mana yang batil. Salah satunya dengan cara bertakwa. Dilurusna meneh niate, diluruskan hatinya, diperbaiki lagi, dan bismillah melangkah. InsyaAllah Allah akan menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan, menjadikan bagi kalian furqan, yaitu pembeda antara hak dan al-batil. Ini sebagai dalil bahwa hak dan batil harus dibedakan, karena Allah juga membedakan dan menyuruh kaum mukminin untuk membedakan. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrahun. Kalau orang yang tidak bisa membedakan atau tidak mau membedakan antara hak dan al-batil, ini berarti bertentangan dengan perintah Allah. Wong agama ini adalah tujuannya untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita tidak mau tahu atau tidak tahu tentang mana yang hak, mana yang batil, ini berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah. Disuruh membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang agama Allah yang hak, mana yang agamanya tagut. Man yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan bisamaraha. Paham? Jadi agar seorang mendapatkan pembeda dan cahaya dalam gulita, bisa menerawang antara hak dan batil, adalah salah satunya dengan bertakwa. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, sesungguhnya Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Man jamaratit taqwa qalbahu ja'alallahu lahu bidzalika nuran wa basiratan. Barang siapa yang hatinya berdekatan dengan takwa, Allah akan menjadikan baginya cahaya dan juga basirah. Basirah itu adalah mata hati. Kalau basar itu mata kepala. Sebagaimana kalau kepala ini matanya enggak berfungsi, maka badannya juga akan tidak bisa bergerak dengan sempurna. Demikian juga apabila mata hati ini juga buta. Ini juga persis orang buta yang bergeraknya salah. Pengen ke kamar mandi, keliru ke dapur. Persis orang buta. Demikian juga orang yang hatinya itu buta, apabila dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditemes, dibutakan, dicabut mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama persis dengan orang buta, kepalanya buta, mata kedua matanya enggak bisa kemana-mana, enggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini basirah, mata hati. Kadang ada orang itu buta matanya, hatinya melihat. Ada yang buta matanya, buta juga hatinya. Para ulama banyak ketika mereka menjarah mengatakan a'mal basari wal basirah, buta mata kepala sekaligus mata hatinya. Dan ada yang orang itu matanya juga melihat, hatinya juga melihat. Dan ada yang mata hatinya tidak melihat, matanya melihat. Macam-macam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian dengan rasulnya. Dengan apa yang beliau bawa, dengan apa yang beliau syariatkan, dijadikan sebagai satu-satunya teladan. Inilah iman dengan Rasulullah. Yu'tikum kiflaini, niscaya Allah akan memberikan kalian dua bagian. Kiflun, jamaknya kiflain. Dua bagian. Min rahmatihi, dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran, dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya. Tamshuna bihi, yang kalian pakai untuk berjalan. Kita di dunia ini kalau enggak dapat cahaya dari Allah, persis seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Akan nabrak, akan tersandung, akan terjerembab, terjatuh, terpleset. Karena itu butuh cahaya dari Allah untuk berjalan, baik di dunia ini maupun jalan secara maknawi. Ibaratkan seorang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah adalah seperti orang yang berjalan di atas kegelapan. Kadang yo ngideki ulo, kadang yo ngideki apa? Duri, kadang yo nginjak batu, kadang yo macam-macam namanya berjalan di atas kegelapan. Mengira ke selatan padahal ke utara, macam-macam. Karena itu dalam kehidupan ini kita butuh untuk dibimbing, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan merendah diri, beriman dan siap tunduk kepada Allah. Niscaya Allah akan menuntun. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Wa qala Allah Subhanahu wa taala innal ladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang-orang yang mereka itu bertakwa apabila sedang disentuh oleh sekelompok dari syaitan, dibisiki syaitan untuk berbuat keburukan, mereka itu tadzakkaru, serentak mereka itu ingat. Faidahum mubsirun, tiba-tiba saja mereka itu melihat. Ini, jadi orang yang bertakwa, orang kalau memiliki takwa yang kuat dalam hatinya, apabila syaitan berbisik, diajak keburukan, langsung sadar. Dan langsung bisa melihat bahwasanya itu adalah keburukan dan tidak pantas untuk dilakukan. Manjawarati taqwa qalbahu faza wa aflah. Barang siapa yang berdekatan hatinya dengan takwa, maka ia akan faz, berhasil, beruntung, wa aflah, sama. Qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi. Yang benar itu wayattaqhi, bukan wayattaqihi. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi. Majzum. Karena atof kepada fi'il syarat. Faulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan takut kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah, nanti akan di akhir pembahasan akan ada penjelasan makna takwa. Tenang, kita sekarang lihat faedah-faedahnya dulu, manfaat-manfaat takwa dulu. Maka mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, tentang hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah ia adalah sebagai miqat dan juga sebagai hajj, sebagai hilal hajj, masuk waktunya haji. Walaisal birru, dan tidaklah kebaikan bi antatul buyuta min duhuriha, dengan cara kalian itu mendatangi rumah-rumah dari atap-atapnya. Walakinnal birra man ittaqwa, tapi kebaikan itu adalah bagi barang siapa yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Sebagaimana haji juga harus lewat mikot-mikotnya. Ini namanya adab. Ini namanya bertamu ke rumah orang ya lewat pintunya, bukan lewat jendela. Ini maling namanya. Ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai bentuk umum adab dalam segala hal itu ada pintunya masing-masing. Datang ke pondok juga ada pintunya. Datang ke siapa, izin ke siapa, ngomong ke siapa. Ini dalilnya. Waqtul buyuta min abwabiha. Faham? Ini umum. Peri pepatah umum. Datangilah rumah-rumah itu dari pintunya. Bahwasanya segala perkara itu didatangi dari usulnya, dari pangkalnya, tidak di tengah-tengah. Karena itu dalam segala hal ini dijadikan dalil oleh para ulama terhadap seluruh abwabul adab. Adab dalam apa saja, ini dalilnya. Waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah itu dari pintunya. Maksudnya ono gone, rumah itu dibuat pintu itu. Apa fungsinya pintu? Ya untuk keperluan didatangi, untuk keluar masuk itu. Jadi salah kalau ketika seorang masuk rumah lewat jendela misalnya atau lewat dapur, salah. Demikian juga ketika di mahad, ketika datang juga ada yang ditemui, ketika mau pulang juga ada yang dipamiti. Ini semua namanya waqtul buyuta min abwabiha. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan umum. Sebagaimana kalian ketika rumahnya didatangi tidak lewat pintunya juga marah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seluruh manusia, segala perkara itu didatangi lewat jalannya masing-masing. Ada bagian administrasi, ada bagian ini, ada bagian ini, semua itu ada fungsinya sendiri-sendiri dibuat, itu ada tujuannya. Paham ayat ini? Waqtul buyuta min abwabiha, di awal sebagai dalil untuk adab dalam segala hal. Seperti kalian mengurus SIM, enggak mungkin datangnya ke apa? Ke pasar misalnya, enggak bisa. Namanya mau bikin SIM ya ke Polres. Tidak ke Samsat. Seperti itu. Semua itu sudah dibuat untuk keperluannya masing-masing. Waqtul buyuta min abwabiha. Demikian juga ketika menyelesaikan masalah, ketika ada rundingan, ketika ada persoalan, problem, cekcok, pertikaian, semua itu ada waqtul buyuta min abwabiha. Ketika kamu mendapatkan khabar perselisihan dari jauh, caranya gimana? Ya tanya ahlinya. Itu namanya waqtul buyuta min abwabiha. Segala sesuatu didatangi dari jalannya. Misal kalau bingung masalah ini, tanya kepada ahlinya, tanya kepada penduduk kota situ. Was'alil qaryah allati kunna fiha wal ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Jadi waqtul buyuta min abwabiha ini dalil umum untuk segala hal itu didatangi lewat jalannya masing-masing. Tidak boleh dicampur. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Wa man jawarat taqwa qalbahu dafa'allahu anhu kaidal a'da. Dan barang siapa yang hatinya berdekat dengan takwa, maka Allah akan melindungi atau menepis darinya makar para musuh. Maka nih, melawan musuh itu gampang, cukup perbaiki diri, musuh wis mati dhewe. Untuk mengalahkan seorang musuh cukup kita memperbaiki diri dan menambah kemuliaan. Para musuh akan mati dengan sendirinya. Qul mutu bi ghaidikum. Karena kalau kita menambah semakin mulia, mereka akan semakin marah. Semakin marah maka akan semakin terbakar. Semakin terbakar akan semakin hangus. Karena itu kalau ada api yang membakar, biarkan dia membakar dirinya sendiri. Cukup kita berbenah diri dan fokus dengan kebaikan kita. Karena itu tak nasihatkan juga rame masalah TN. Wis toh, perbaiki diri sendiri. Nanti orang-orang yang farol, orang-orang yang mereka itu gak punya kesibukan, nanti mereka akan diam dengan dirinya sendiri. Kalau anjing diladeni semakin menggonggong. Biarkan. Kalau setiap ada anjing menggonggong dilempari batu, nanti satu batu harganya kullu mithqalin bidinari. Walau anna kulla kalbin awa alqamtu hajaran idan kullu mithqalin bidinari. Apabila ada setiap anjing menggonggong tak lempari batu, nanti satu batu harganya satu dinar. Jadi mahal nanti batunya. Karena itu untuk menepis makarnya musuh cukup dengan memperbaiki diri, mereka akan kalah sendiri. Qala ta'ala in tamsaskum hasanatun tasu'um. Apabila menimpa kalian kebaikan, mereka akan menjadi buruk. Kalau kalian dapat kebaikan, mereka akan iri, mereka akan enggak terima. Tasuhum, menyakiti mereka. Oh, lihat. Mereka akan merasa sakit cukup dengan kita itu mendapatkan kebaikan. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha, tapi kalau kalian ditimpa musibah, ditimpa keburukan, mereka akan bergembira. Wa in tasbiru, tapi semua itu enggak masalah kata Allah Subhanahu wa taala. Entah kalian dapat baik, dapat buruk, semua itu enggak masalah. Karena kuncinya ini di belakang. Kuncinya itu enggak pada hasanah ataupun sayyi'ah, tidak. Kuncinya itu di belakang. Wa in tasbiru. Tapi apabila kalian sabar wa tattaqu dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan membahayakan kalian makar mereka sedikit pun. Ini diingat. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kita bertakwa, kita sabar, makarnya musuh enggak akan mempan. Tidak akan membahayakan kita. Ini janjinya Allah. Karena itu kalau kita takut orang-orang kafir nanti akan merebut kursi, akan inilah, terus kita malah membahayakan diri kita, malah mengorbankan diri kita, ikut dalam partai, ikut dalam pemilu, semakin hancur kita. Tapi kalau kita fokus dengan memperbaiki keimanan dan bertakwa dan bersabar, Allah akan menghancurkan mereka. Gak akan mempan. La yadurrukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka perbuat itu meliputi. Maha meliputi. Dihitung tadi apa saja faedah dan manfaatnya takwa, nanti tak tanya satu-satu insyaallah. Berikutnya, man jawarat taqwa qalbahu nasarahullahu ala adai. Barang siapa yang takwa itu berdekatan dengan hatinya, Allah akan menolongnya atas musuh-musuhnya. Qala ta'ala, bala in tasbiru wa tattaqu. Bala, sekali-kali tidak. Jika kalian bersabar Bahkan jika kalian bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum, dan mereka mendatangi kalian, min faurihim, kata lima min kafir, dari kemarahan mereka ketika dalam perang. Yumdidukum rabbukum, Allah akan menurunkan bantuan kepada kalian, bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin, dengan 5,000 bala tentara dari kalangan malaikat dalam keadaan musawwimin, sudah membawa tanda saat masing-masing. Mana musuh yang mau diserang sudah dibawa, sudah dikasih tanda sima oleh para malaikat. Maka kunci kemenangan terhadap musuh adalah dengan memperbaiki kualitas kita. Kalau kualitas kita menurun, kalau kualitas takwa kita rendah, bagaimana kita mau menang? Karena sebab kemenangan adalah takwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dalam ayat yang lain. Karena itu kunci kemenangan tidak dengan kuatnya badan dalam pertempuran, tidak, tapi kuatnya hati seseorang di dalam keimanan. Itulah kunci kemenangan yang hakiki. Man jawara taqwa qalbahu kana akraman nas, barang siapa yang berdekatan dengan takwa hatinya, maka dia termasuk manusia yang paling mulia indallah, tapi di sisi Allah. Kadang di sisi manusia termasuk manusia yang paling hina, tapi di sisi Allah dia adalah orang yang paling mulia. Lihadirin, man akramun nasi ya Rasulullah, bukan min itu. Man akramun nasi ya Rasulullah. Para sahabat tanya, siapa manusia yang paling mulia ya Rasulullah? Qala atqahum. Rasulullah menjawab, yang paling bertakwa. Fi sahihain an Abi Hurairah. Hadis ini di dalam sahihain dari Abu Hurairah. Wa Rabbuna subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta, kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami telah jadikan kalian syu'ub, yaitu apa? Macam-macam ras. Wa qabail, dan juga macam-macam kabilah. Sebagian ulama mengatakan kalau Arab itu qabail, tapi kalau ajam itu syu'ub, macam-macam ras dan suku. Tapi kalau Arab enggak ada suku, adanya kabilah. Pak, di Arab enggak ada suku tapi kabilah. Kalau di Ajam adanya suku-suku. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, saling menyebarkan kebaikan. Lita'araf di sini bukan hanya saling mengenal kemudian Bhinneka Tunggal Ika, tidak. Mana ada dalam ayat menyuruh Bhinneka Tunggal Ika. Lita'arafu di sini adalah agar kalian saling mengenal, saling menyebarkan kebaikan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha Alim, Maha Khabir. Man jawara taqwa qalbahu kana Allah ma'a, barang siapa yang bertakwa maka Allah akan bersamanya. Ma'iyah apa ini di sini? Oke. Okay. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bersamanya. Ma'iyah apa di sini? Ma'iyah ada berapa tahun? Dua, apa itu? Ma'iyah amah dan ma'iyah khosoh. Di sini ma'iyah amah atau khosoh? Khosoh, hasan tak? Di sini maksudnya adalah ma'iyah khosoh. Ma'iyah khosoh itu kebersamaan yang sifatnya itu membela. Kalau ma'iyah amah itu kebersamaan yang sifatnya mantau. Memantau, ini namanya ma'iyah amah. Contohnya seperti orang-orang, para rakyat mengatakan, kami selalu memantau hasil rekapitulasi pemilu misalnya. Ini namanya ma'iyah amah. Kami selalu ada, kami selalu siap, kami selalu standby di depan layar untuk memantau kalian. Ini namanya ma'iyah amah. Siapa saja akan dibersamai di situ. Tapi kalau ma'iyah khosoh itu ma'iyah yang bolone, kalau ma'iyah khosoh. Kami bersama bapak, nah, siapa? Gitu. Tenang, kami selalu bersamamu. Maksudnya apa? Pembelaan. Bukan kok bersama terus di belakangnya, enggak. Jadi itu, supaya paham ma'iyah amah dan ma'iyah khosoh. Ma'iyah amah itu adalah kebersamaan yang sifatnya mengawasi. Allah Subhanahu wa taala kalau ma'iyah ammah, semua hamba mendapatkan ma'iyah ammah. Kafir mukmin akan diawasi oleh Allah. Tapi kalau yang ma'iyah khosah adalah kebersamaan yang membela. Ini hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dan ini dalam ucapan kita sudah jelas. Kalau kadang kan ada orang biasanya supporter bola itu kan, kami selalu bersama kalian. Nah, kan gitu maksudnya. Ma'iyah itu ma'iyah apa? Ma'iyah apa Pak Dedi? Apa supporter bola dengan fansnya itu? Persebaya kami selalu bersama kamu. Persela kami selalu bersama kamu. Ma'iyah apa itu? Ma'iyah apa itu? Khosah atau ammah? Ayo. Apa dana? Ammah atau khosah? Khosah kalau fansnya, kalau temannya itu ma'iyahnya khosah. Jadi seperti ucapan para supporter bola kepada para pujaan hatinya, para pemain-pemain pujaan hatinya, kami dimanapun kami selalu bersamamu. Nah, itu maksudnya apa? Bersama yang sifatnya membela. Ada kalanya juga bersama itu sifatnya mengawasi seperti tadi. Kami selalu bersama kalian. Maksudnya mantau, maksudnya mengawasi. Jangan macam-macam, aku selalu bersamamu. Nah, itu maksudnya mengawasi. Jadi demikian juga ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ma'iyah ammah yaitu ma'iyah mengawasi dan ma'iyah khosoh yaitu ma'iyah pembelaan. Kedua, bahasa ini bersama ini juga dipakai dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia juga ada seperti itu, bersama yang sifatnya mengawasi dan ada juga yang bersama sifatnya itu membela, seperti kebersamaan para fans, para supporter ini ma'iyahnya khosoh. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bersamanya. Ma'iyah khosah. Wa in aqabtum fa'aqibu, apabila kalian menghukum, maka hukumlah bimithli ma uqibtum bih, dengan seperti apa yang kalian itu pernah dihukum. Maksudnya, membalas dengan balasan yang sama, jangan melebihi batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian membalas, balaslah dengan balasan yang sama, jangan sampai melebihi batasnya. Walain sabartum lahu wa khairul lisabirin, tapi kalau kalian memilih untuk bersabar maka itu lebih bagus bagi orang-orang yang bersabar. Membalas boleh, membalas keburukan seseorang boleh, tapi kalau kita memilih sabar itu kata Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan sabarlah, tidaklah sabar kalian kecuali dengan Allah. Wala tahzan alaihim, jangan kalian jangan kau bersedih atas mereka. Wala taku, takun aslinya tapi dibuang nunnya. Wala taku fi daikim mimma yamkurun, dan janganlah engkau berada dalam kesempitan dari apa yang mereka makarkan. Enggak usah galau, tenang saja. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'iyah di sini adalah ma'iyah khosah karena maknanya adalah ma'iyah pembelaan. Qala man jawarat taqwa qalbahu kana min ahbabilah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Qala ta'ala bala man aufa bi ahdihi wattaqa, sekali-kali tidak. Bahkan orang yang mereka itu memenuhi janjinya dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafiya, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dengan hatinya bukan dengan hartanya. Karena kemarin kita lewati dalam adabul mufrad, laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs, al khafi yang tersembunyi, enggak perlu tenar. Ini namanya khafi, seorang yang enggak perlu tenar-tenar, enggak perlu sangar, enggak perlu tenar, sing penting rezeki lancar, kata orang-orang gitu. Makanya enggak perlu viral, enggak perlu tenar, enggak perlu. Enggak perlu sangar-sangar, sing penting dakwah lancar. Sementing insya Allah pahala lancar. Itu loh tujuan seorang mukmin. Yang penting cari pahala itu lancar. Kalau semboyannya orang-orang pengejar dunia tadi, gak perlu tenar, gak perlu sangar, yang penting rezeki lancar. Kalau semboyannya seorang mukmin, gak perlu tenar, gak perlu sangar, yang penting mencari pahala lancar. Ini makna khafi. Bukan kok sembunyi terus senengane sengedan, enggak. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari hadis ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik. Abu Waqqas namanya Malik. Kunyahnya Sa'ad Abu Ishaq. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Siapa nama bapaknya? Malik. Kunyahnya Abu Ishaq. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bin Hajjaj Abu Husain. Diselesaikan atau enggak ini? Lagi adzan toh? Di kampung? Kok mata adzan nih? Qala man jawara taqwa gaspol. Man jawara taqwa qalbahu asha fi sa'adatin. Barang siapa yang bertakwa maka ia akan hidup dalam kebahagiaan. Dan ini temannya ikhwan, benar ini. Barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan ketakwaan maka hidupnya akan bahagia. Walaupun diterpa oleh suka maupun duka, pokoknya bahagia. Jadi orang-orang kalau bilang jangan lupa bahagia, sebenarnya mereka enggak bahagia. Yang bahagia itu orang yang bertakwa. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh falanuhyiyannahu, di situ ada ta'kid lam. Terus ada ta'kid nun. Sungguh kami akan memberikannya kehidupan, akan menghidupkannya dengan kehidupan yang tentram, yang nyaman, yang bahagia. Jadi kebahagiaan itu digapai dengan takwa. Walaupun hidupnya penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, kalau hatinya takwa, dia akan tetap tersenyum lebar. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Inna sobathu asarra syakar. Fakana khairan lah, wa inna sobat udhara sabar, fakana khairan lah. Orang mukmin itu enggak mangsah cobaan. Ditimpa kebahagiaan, ditimpa enak, dia juga bisa bersyukur. Ditimpa kesulitan, dia juga bersabar. Jadi semuanya indah. Hidup ini semuanya indah. Kalau orang mukmin, seluruh kehidupan mukmin itu indah. Walaupun sakit, walaupun pahit, bagi seorang mukmin semuanya adalah indah. Karena itu dalam setiap jengkal kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita ini, kalau kita jalani dengan iman dan takwa kepada Allah, semuanya akan terasa manis, semuanya akan terasa indah, semuanya akan penuh dengan hikmah. Tapi kalau orang tidak memiliki iman dan takwa, seluruh hidupnya akan terasa pahit. Seluruh hidupnya akan terasa buruk, sehingga frustasi. Akhirnya bunuh diri, akhirnya futur, dan yang semisalnya. Tapi kalau seorang mukmin seluruh hidupnya, apa yang ia jalani dalam kehidupan, maka seluruhnya akan menjadi manis, seluruhnya akan indah. Karena itu kata teman-teman apa? Akan indah pada saatnya. Ini salah. Semua saat, semua waktu bagi seorang mukmin adalah indah. Walanajziyannahum ajrahum, dan pasti akan kami balas mereka dengan pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Qala wa qawluhu, dan juga perkataan al-Imam Ibnu al-Wardi, illa wasal yasil bi idznillahi wa yujawizu as-sirat. Kata Syekh ya, illa wasal, kecuali dia akan sampai, maksudnya adalah sampai dengan izin Allah dan dia akan berhasil melewati sirat di hari kiamat nanti. Qala ta'ala wa in minkum illa wariduha. In di situ adalah nafiah, bukan syartiah. Wa im, dan tidaklah dari kalian illa waridha, kecuali pasti akan melalui neraka jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Sungguh hal itu adalah hatam, kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya, maqdiya, yang sudah telah ditetapkan. Semua orang baik mukmin maupun kafir pasti akan melewati sirat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharud dzalimin, dan kami akan tinggalkan orang-orang zalim fiha jithiya. Dalam neraka tadi dalam keadaan jithi, berlutut, melempoh, jathiya, dalam keadaan bertekuk lutut. Wa qala subhanahu wa ta'ala innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atsraba wa ka'san dihaqo. Sudah pernah saya artikan. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan mafaza, hadaiqo, kebun-kebun. Wa anaba dan juga anggur. Wa kawaiba atsraba, bidadari yang kawaib, perawan. Wa ka'san dihaqo dan gelas-gelas yang diisi penuh. Wa qala subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannati wa nahar, sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan juga sungai-sungai. Fi maq'adi shidqin inda malikin muqtadir, di kedudukan yang tinggi di sisi Malik, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha muqtadir. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innal muttaqina fi maqamin amin, sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam kedudukan yang amin, yang aman. Fi jannati wa uyun, di surga-surga dan mata air-mata air. Yalbasuna min sundus, mereka akan memakai dari sundus, yaitu jenis sutra. Wa istabrak, juga sama, sejenis sutra. Mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Ayu insanin tarahu muttaqiyan lillah subhanahu wa ta'ala faqad ja'ala bainahu wa bainallahi azza wa jalla wiqayatan min adabillahi bita'ati. Ini makna takwa. Siapa saja seorang yang kalian, yang kamu melihatnya bertakwa kepada Allah, maka dia telah menjadikan antara dia dan antara Allah penjagaan, perlindungan, tameng dari adab Allah. Ini makna takwa. Takwa itu apa? Seorang menjadikan antara dia dengan Allah wiqayah, penjagaan dari adab Allah. Ini namanya takwa. Berarti makna takwa itu adalah seorang menjadikan antara dia dan adab Allah penjagaan, menjauh dari adab Allah, berlindung dari adab Allah. Ini namanya takwa. Dengan apa? Dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah, jalan menuju kepadanya, yaitu berupa ketaatan, menjauhi larangan. Wajahidu fi sabil, dan berjihadlah kalian di jalannya, la'allakum tuflihun, maka niscaya kalian akan beruntung. Ini makna takwa. Takwa itu sudah sering kita bahas, ada yang mengatakan dari waqwa, ada yang mengatakan dari apa dulu itu di Jamil Ulum. Jadi takwa itu adalah seorang menjadikan perlindungan. Zakara Ibnu Katsir, al-Imam Ibnu Katsir, siapa namanya? Abul Fida Ismail Ibnu Umar. Fi awali surat Al-Baqarah, di awal-awal tafsir surat Al-Baqarah, baitan anin Nabigoh, satu bait dari Nabigoh Ad-Dibyani. Nabigoh Ad-Dibyani, seorang penyair. Dalam bait ini dia sedang menceritakan Al-Mutajarridah, istrinya Nu'man. Nu'man adalah seorang kawannya, sesama penyair juga. Nu'man orangnya pendek, jelek, istrinya cantik. Maka Nabigoh ini tidak sengaja masuk ke rumahnya Nu'man. Dalam keadaan Nu'man pergi, ia bertemu dengan istrinya. Sakotan nasifu walam turid iskotahu, fatana walathu wattaqat nabil yadi. Pakaiannya, setengah pakaiannya terjatuh. Walam turid iskotahu, dan dia tidak sengaja menjatuhkan pakaiannya. Fatana walathu, maka segera digapai, langsung diambil pakaiannya. Jadi istrinya Nu'man, ketika Nabi Goh masuk ke rumahnya, pakaiannya separuh badan terjatuh. Dan dia tidak sengaja. Fatana walaju, maka diambil. Wattaqatna. Bagaimana ngirapnya wattaqatna ini? Ayo, dibongkar. Takotna. Ittaqatna. Fa'ilnya domir hiya. Na sebagai maf'ul bih. Dan dia membuat penjagaan. Nah, ini syahidnya. Ini yang dibawa, yang dimaukan. Bahwasanya makna takwa itu artinya membuat penjagaan. Buktinya apa? Pernah datang dalam ucapannya Nabi Goh. Dan Nabi Goh itu termasuk penyair yang ucapannya masih dipakai hujjah dalam bahasa Arab. Karena masih termasuk penyair uwal. Kalau penyair yang sudah akhir-akhir, bahasa mereka sudah enggak bisa dipakai lagi hujjah. Namanya muwallad. Dan dia membuat penjagaan dari kami dengan tangannya. Faham? makna ucapannya Nabi Khoini. Jadi ketika ia masuk, mendapati istrinya bajunya jatuh, langsung diambil dan membuat penjagaan dengan tangan. Awas gitu loh. Ini yang dimaukan. Jadi tako maknanya membuat penjagaan. Maka ini dipakai oleh Imam Ibnu Katsir dan juga dipakai oleh Syekh Yahya. Makna takwa itu adalah membuat penjagaan. Karena pernah dipakai dalam syairnya Nabi Al-Dibyani. Qala'i ja'alat bainaha wa bainahum biqayatan mimma takroh. Maksudnya wanita tadi menjadikan antara dia dan antara si Nabi Allah wiqayah. Bainahum di sini karena mungkin Syekh Yahya menyebutkan umum. Tapi maksudnya ini adalah Nabi Allah masuk sendirian ke rumah Nu'man. Mimma takroh, membuat perlindungan dari apa yang tidak disukai oleh istrinya Nu'man tadi. Fattaqwa ta'rifu, maka takwa itu definisinya adalah anta ja'ala bainaka wa bainallahi wiqayatan min adzabihi bi ta'ati subhanahu wa ta'ala. Ini digarisi dan dihafal. Maka takwa itu ta'rifnya adalah engkau menjadikan antara kamu dan antara Allah, yaitu maksudnya azabnya, penjagaan buat tameng. Kalau seorang melanggar larangan Allah, tidak melakukan perintah Allah, berarti dia enggak menyayangi dirinya, enggak membuat penjagaan dari adabnya Allah, maka dia enggak bertakwa. Faman kana ala dzalika, maka barang siapa yang berada di atas itu, jawaratit taqwa fi sirrihi wa fi jiharihi. Kalau orang sudah berusaha menjadikan antara dia dengan Allah penjagaan dari adabnya, maka itu sudah dikatakan berdekatan dengan takwa. Yang penting seorang itu berusaha untuk tidak melanggar Allah, untuk menjaga dari azab Allah, maka dia sudah dikatakan jawaratit takwa fi sirrihi wa fi jiharihi, dalam sir, dalam tersembunyi maupun dalam terang-terangan, wa zahirihi wa batinihi, secara luar maupun dalamnya, wa fi lailihi wa fi nahari, di malam dan juga di siangnya, wa fi sa'iri hayati, dan dalam seluruh kehidupannya, fahuwa wasilun, maka dia akan sampai insyaallah ila kulli khairin fid dunya wal akhirah, kepada segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Selesai kita dari nasihatnya Imam Ibnu Al-Wardi tentang takwa, bahwasanya takwa ini adalah perkara yang paling luas, bekal yang paling berharga di dunia ini. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan juga sebaik-baik timbunan bagi seorang mukmin, wa khairuz zadi indallahi dzukran, wa taqwallahi khairuz zadi dzukran wa indallahi lil atqiyai mazidu. Ini takwa. Karena itu kita terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bukanlah seorang yang alim, yang takwa yang muttaqi, tapi takwa itu adalah seorang menjadikan antara dia dan Allah itu penjagaan. Kalau kamu sudah berusaha ini, maka kamu bertakwa. Dan tentunya tingkatan takwa seorang beda-beda. Ada yang takwanya banyak, ada yang takwanya sedikit, ada yang takwanya lemah. Maka semua ini adalah perintah dan nasihat untuk menebalkan dan menguatkan takwa seseorang. Faham? Ayo sebutkan salah satu manfaat takwa. Gantian. Boleh. Mulai dari Sultan. Waktunya habis. Join. Allah akan menjadikan pembeda antara hak dan batil. Terus, Rizki. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Jadi kalau kamu ada masalah, caranya adalah dengan takwa. Apa lagi? Musuh akan semakin jatuh pada siapa yang bertakwa, maka Allah akan semakin menolongnya dari musuh. Apalagi luar. Gue yang sorot yang kini gue. Sentek. Ya. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Apalagi Dana? Barang siapa yang bertakwa maka Allah bersamanya. Aman. Sabar. Hah? Apa? Sebab diampuni dosa, Dimas. Ya? Apa? Hah? Allah akan menolongnya. Ini dia akan beruntung, Fajar. Sentak jari. Udah habis. Intinya ikhwan, faedah, manfaat dari takwa ini segala kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Itulah manfaat takwa. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat dan faedah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.